Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Amma ba'du, kepada al-mu'allim rahimahullah ta'ala, al-hadithu at-tasi'u al-iman bil qadar. Hadis yang ketujuh berkenaan dengan masalah iman dengan takdir. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in bil qadar hatta al-'ajzu wal kaytu. Segala sesuatu itu bil qadar, dengan takdir. Hatta al-'ajzu, sampai-sampai al-'ajzu, kemalasan, wal-kaisu, dan kecerdasan, kecerdikan, roh muslim. Hadis ini mutadhamminan, mengandung satu pokok penting di antara usul iman, di antara pokok-pokok iman yang ada enam, atau yang kita kenal dengan istilah arkanul iman, yaitu mengimani takdir, itu takdir iman bil qadar, mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek, yang khuluwihi, yang manis, umurihi, atau yang baik. Baik takdir tersebut adalah am wa khafah, baik untuk khaf, person tertentu, individu tertentu, atau untuk masyarakat tertentu. Baik kita bilang sahabatihi takdir yang telah lewat, yang telah terjadi, dan yang akan datang. Yang dimaksud mengimani takdir, saya katakan bentuk iman pada takdir adalah biayak tarik. Seorang itu mengakui, seorang hamba mengakui bahasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui amal hamba, baik yang baik ataupun yang jelek. Dan Allah mengetahui semua perkara seorang hamba-hamba dan keadaan mereka. Kemudian Allah catat itu semua di lauhil mahfuz. Bagaimana firman Allah ta'ala, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui anna Allah ya'lam, mesti Allah mengetahui ma fis sama'i wal ardi, apa yang di langit dan di bumi. Inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu ada dalam catatan, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Dan kita mempelajari penting dari ayat ini. Yang disimpulkan dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu saja, punya catatan atas ilmunya. Maka manusia lebih berhak untuk mencatat, meskipun maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan tahunya tidak pakai lupa. Itu saja ya, mencatat apa yang dia ketahui. Maka manusia mimbabin awla, maka Allah saja punya catatan tentang ilmunya, maka tentu manusia lebih berhak seharusnya untuk punya catatan tentang ilmunya. Maka manusia lebih berhak untuk mencatat ilmu yang dia ketahui dan dia dapatkan. Tumma, kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yunafid, melaksanakan takdir-takdir ini yang Allah catat dan telah Allah ketahui pada waktunya, dihasab sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmah Allah dan masyiat dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dan kehendak Allah itu asyamilatan, mencakup makna apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Jadi dia mencakup berkaitan dengan masalah penciptaan dan berkaitan dengan masalah al-amr, masalah pengaturan. Wa annahum adzalika, meskipun demikian, dan meskipun Allah itu menciptakan hambanya dan perbuatan hambanya sifat sifat hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hamba kudratan wa iradatan, kemampuan dan keinginan, yang dengan kemampuan dan keinginan tersebut maka terjadilah af'aluhum, perbuatan hamba sesuai dengan pilihan hamba. Jika mereka tidak lagi paksa untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut, dan dialah zat yang menciptakan kudratan wa kemampuan hamba dan kehendak hamba, dan yang menciptakan sebab yang sempurna adalah tanggir kamu sabar. Maka perbuatan hamba dan perkataan hamba itu terjadi dengan putra, dengan kemampuan hamba itu sendiri dan kehendak hamba itu sendiri. Dan keduanya, kemampuan hamba dan kehendak hamba, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihim pada diri mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap kuwahu, potensi-potensi manusia yang lain, yang nampak ataupun yang tidak nampak, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yastarakullan, akan memudahkan masing-masing orang untuk menuju tujuan penciptaannya, itu surga atau neraka. Ya, maka beliau jelaskan bahasanya hadis ini adalah hadis yang penting untuk berkaitan dengan masalah iman dengan takdir. Kita wajib untuk mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek, yang manis ataupun yang baik. Namun yang dimaksud takdir itu jelek, itu bukannya takdir itu sendiri. Namun yang dimaksud adalah al-maqdur, adalah sesuatu yang ditakdirkan. Ada takdir dalam makna kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya adalah baik, tidak ada yang jelek. Maka sebenarnya baik, seluruh perbuatan Allah itu baik, boleh jadi baik dengan sendirinya atau boleh jadi baik karena faktor yang lain. Seorang itu diberi hidayah, seorang itu diberi kekuatan untuk beramal, taufik untuk beramal, maka ini baik dengan sendirinya. Adapun seorang itu diberi sakit, dengan sakit dia berdoa, dengan sakit dia bersabar, dengan sabar itu dia dapat pahala, maka sakit ini juga baik. Non baik karena faktor yang lain, yaitu baiknya karena menyebabkan hamba ini berdoa, mengadu kepada Allah, padahal biasanya tidak pernah doa, dan menyebabkan hamba ini bersabar dan dia dapat pahala sabar. Maka seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, boleh jadi baik dengan sendirinya, karena Allah mentakdirkan seorang untuk belajar agama, untuk hidup dengan ilmu, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan yang lainnya. Maka ini baik dengan sendirinya, tentu menjadi baik karena faktor tambahan, karena faktor yang lain, karena sebab lain, semisal sakit, ini adalah baik, sakit yang baik, namun bukan karena sakitnya, namun karena sabar dengan sebab sakit, karena mengadu kepada Allah dengan sebab sakit. Maka seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Dan takdir dalam artian perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruhnya adalah baik dan tidak ada yang jelek. Lalu apa yang dimaksudkan dengan takdir yang jelek, takdir yang baik ataupun yang buruk? Maka takdir yang buruk itu adalah makdurnya, bukan takdirnya. Sesuatu yang ditakdirkan, sakitnya itu, bukan takdir untuk sakit. Kalau takdir untuk sakit baik, karena itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya sakitnya, maka itu jelek. Dan jeleknya ini pun jelek yang nisbi, dan jelek jelek menurut pandangan orang yang mengalaminya. Kemudian beliau jelaskan bagaimana mengimani takdir dengan bagaimana meratibul iman bertakdir, bagaimana tingkatan-tingkatan atau hal-hal yang harus kita miliki untuk bisa dikatakan sebagai seorang yang mengimani takdir dengan baik. Yang pertama adalah mengimani ilmu. Itu seorang hamba meyakini Artinya Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Tidak sebagaimana akidah kufurnya Rafidah. Mereka punya akidah namanya Al-Bada. Mereka punya akidah, di antara akidah Rafidah adalah Al-Bada. Al-Bada yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah itu baru tahu setelah terjadi. Baru tahu orang ini mau duduk, oh setelah orangnya duduk, oh Allah tahu ini duduk, orang ini mau duduk. Sebelum duduk Allah tidak tahu orang ini mau duduk atau mau jongkok, mau tidak tahu itu baca. Jadi bertentang dengan poin pertama yang wajib kita iman dan matlamat takdir, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka nama yang buruk, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah mencatat itu semua di lauhil mahfuz. Kemudian Allah dan Majiah. Kemudian Allah Subhanahu telah membuat itu untuk terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah tetapkan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Meskipun demikian, akan tetapi manusia tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Namun manusia melakukan perbuatan-perbuatan ini dengan kehendak dan kehendak dia sendiri, dan dengan perbuatan dan kemampuan dia sendiri. Meskipun orang itu melakukan satu perbuatan dengan kehendak dia sendiri dan dengan kemampuan dia sendiri, namun perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Namun perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dikatakan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, padahal itu dilakukan oleh kehendak manusia itu sendiri dan kemampuan manusia sendiri? Karena kehendak dan kemampuan manusia itu Allah yang ciptakan. Dan di sini dikatakan, sesaji mengatakan khaliqus sabab atau khaliqul musabbab. Pencipta sebab adalah pencipta musabbab. Allah yang ciptakan sebab perbuatan, yaitu kehendak dan kemampuan, maka Allah lah yang ciptakan musabbab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Atau penjelasan yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencipta manusia dan mencipta sifat manusia, dan perbuatan manusia adalah sifat manusia. Faman wajjaha wajhahu, maka siapa yang menghadapkan wajahnya dan memaksudkan wajahnya kepada Rabb-nya, maka hubiba ilaihi iman, maka dijadikan orang tersebut memiliki rasa cinta kepada iman. Wazayyana fi qalbihi, dan Allah akan hiasi, Allah akan buat indah iman itu dalam hatinya, dan Allah akan jadikan orang tersebut benci dengan kekufuran, dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, sehingga jadilah dia minar rasyidin, termasuk orang-orang yang terbimbing. Dengan hal itu maka sempurnalah pada dirinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Namun barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan memaksudkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan walak dan loyalitas kepada musuhnya yaitu setan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang tersebut untuk hal-hal di atas, untuk supaya memiliki rasa cinta pada iman dan seterusnya. Fal wallahu allahumma tawalla, Allah palingkan dia kemana dia mau berpaling. Wa khadalahu, dan Allah kita akan menolongnya, kita akan bantunya, dan Allah serahkan dirinya pada dirinya. Fadalla wa hawa, maka dia sesat dan sesat. Apa beda dalla sama hawa? Dalla adalah sesat dalam ilmu, hawa adalah sesat dalam amal. Lawan dari dalla adalah hidayah, lawan dari hawa adalah arusdu. Dolalah itu sesat dalam ilmu, ghawa ya itu sesat dalam amal. maka la sahibukum mamahwa wa mayantiku anil hawa. Teman yaitu Muhammad tidaklah bola, dan tidak pula rawa ya. Wa mayantiku anil hawa, dan dia tidak berkata dari hawa nafsu. Dan lawan dari bolalah adalah hidayah, dan lawan dari rawayah adalah arusdu. Allah kena tolong mengatakan la ikram fitis fatbarayna rusdu menelgai. Maka Allah kontrakkan arusdu dengan gai, dengan rawayah. Maka arusdu lawannya adalah rawayah. Dan manusia yang terbaik adalah orang yang terkumpul pada dirinya dua sifat ini, hidayah wa rusdu. Allah kena itu Nabi memuji para khulafa ar-rasyidin, para khulafa setelahnya yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa para khulafa setelahku al-mahdi ar-rasyidin al-mahdi, orang yang lurus dan orang yang mahdi, orang yang dapatkan hidayah sempurna. Artinya manusia sempurna, ada badannya hidayah dan ada badannya arusdu. Inilah manusia sempurna. Amalnya benar, ilmunya benar. Walai salam ala rabbi hujah, dan dia tidak punya hujah alasan untuk membela dirinya di hadapan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan padanya semua sebab yang dengannya dia mampu untuk mendapatkan hidayah. Akan tetapi dia, manusia tersebut, lebih memilih dalalah kesesatan daripada huda. Maka janganlah dia mencela dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tarikan hadar fatarikan haqqa alaihi mubbalalah. Sekelompok manusia hadar Allah beri petunjuk, dan sekelompok yang lain hak atas mereka untuk sesat. Kenapa mereka berhak untuk sesat? Apakah karena mereka dipaksa untuk sesat? Tidak. Inna murtaqatu syayatin awliya amin dunillah. Karena mereka menjadikan setan-setan sebagai awliya, sebagai sembahan-sembahan mereka, mikunilah dari sejak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nama nama sembahan-sembahan orang-orang kafir. Allah sebut sembahan-sembahan orang kafir dengan beberapa istilah dalam Al-Quran. Pertama, Allah sebut dengan istilah awliya. Allah sebut mereka dengan awliya. Kenapa disebut dengan awliya? Karena mereka memberikan loyalitas walaknya kepada sesembahan-sesembahan ini, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan ini dengan doa, dengan menyembelih kurban dan yang lainnya. Maka disebut awliya. Kemudian sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu disebut juga dengan syurafa. Dengan syurafa, teman dari syarik, sekutu. Kenapa demikian? Karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada mereka-mereka ini. Karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka jadikan sesuatu ini, segala sesuatu selain Allah ini sebagai sekutu, tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini. Dan yang ketiga, Allah sebut sesembahan orang-orang musyrik dan orang kafir dengan alihah, dengan ilah. Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala mengakui mereka adalah ilah, sesuatu yang berhak untuk disembah. Akan tetapi ini melihat adalah karena mereka mempertuhankan sesuatu tersebut, dan mereka menganggapnya dan menjadinya sebagai ilah, sebagai ma'bud, sebagai sesembahan. Kemudian disebut juga dengan asnam, ya. Disebut juga dengan al-asnam, dengan patung, dengan berhala. Disebut dengan asnam, disebut dengan berhala, karena dengan melihat bahasanya sesuatu yang disembah itu ada bentuk konkretnya. Dengan melihat bentuk konkret dari sesuatu yang mereka sembah dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut juga dengan timsal atau tamatsil. Atau disebut dengan timsal atau tamatsil karena patung yang mereka sembah ini adalah simbol, timsal, masal, permisalan, simbol dari orang-orang saleh yang mereka puja-puja. Allah sebut juga dengan sesembahan orang-orang musyrik dengan nama Tawud. Allah sebut dengan istilah Tawud ya, karena sesembahan inilah yang menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menyebabkan mereka melampaui batas dan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebut juga dengan sesembahan orang-orang musyrik dengan syaitan. La ta'budu syaitan, yang kalian sembah setan. Karena mengingat bahwasanya inilah sumbernya, inilah pangkalnya. Itulah nama-nama sesembahan orang-orang musyrik dalam Al-Quran dan sebutan-sebutan yang Allah berikan untuk sesembahan-sembahan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebut sesembahan orang-orang musyrik dengan istilah asnaf. Itu bukan berarti bahwasanya mereka menyembah berhala, menyembah patung dan patungnya. Maka itu secara bertentangan dengan Allah mengatakan bahwasanya sesembahan mereka adalah aulia, sesembahan mereka adalah tawud, sesembahan mereka dengan adalah suroka. Ini juga bertentangan. Karena Allah sebut sesembahan mereka itu dengan asnaf, ingat itu bukan karena mereka menyembah patung dalam arti menyembah patungnya. Akan tetapi Allah sebut sembahan mereka dengan asnaf dinabok dengan melihat adanya syekh mahsus, artinya sesuatu konkret, sesuatu benda konkret yang mereka sembah dan mereka puja-puja. Maka ini dikatakan Allah sebut ittakhadhu syayatin awliya, sekutu-sekutu sesembahan orang-orang musyrik Allah sebut dengan awliya, dengan wali, karena mereka mendekatkan diri dan menghambakan diri kepada sesembahan-sembahan tersebut. Allah tidak berfirman ya sibihlah memandikan ke alat warna untuk bulat salam wa yukutim menadur mati dan nur fi ismihi wa yasihim ila syarab dan mustaqib. Dan Allah beri petunjuk dengannya menitah ke alat warna orang yang mengikuti ridhanya. Allah berikan petunjuk pada mereka sebulan salam jalan-jalan keselamatan yaitu rikian syariat. Ayat ini bukanlah maksud ayat ini bahasanya jalan kebenaran itu berbilang. Ketika kita jelaskan kepada sebagian orang atau ketika dijelaskan kepada sebagian orang bahasanya jalan kebenaran itu wahid la yata'adzad tunggal dan tidak berbilang, maka sebagian orang bertanya bagaimana dengan firman Allah di surat Al-Ma'idah yahdibillahu manittaba ridwanahu subulat salam. Maka yang dimaksud subulat salam itu bukannya jalan kebenaran itu berbilang, ada banyak jalan yang merupakan jalan-jalan kebenaran. Akan tapi jalan kebenaran adalah tunggal. Akan tapi jalan kebenaran tersebut adalah rincian-rincian amal. Itulah yang disebut subulat salam. Wahyukhiju minal zulmati lanu, dan Allah keluarkan mereka orang-orang yang mencari ridha Allah tersebut dari surga kegelapan menuju cahaya diizni dengan izinnya. Jadi saya jalan dan saya jalan kebenaran itu tunggal. Jika Allah sebut kebenaran dengan anu, dengan bentuk kufar, sedangkan kesesatan Allah sebut dengan gulungan, ya, beberapa atau bertumpuk-tumpuk kegelapan, menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu berbilang. Dan bagian akhir ayat adalah bertentangan dengan awal ayat. Bagian akhir mengatakan jalan kebenaran tunggal itu anu, dan bagian depan Allah katakan subulat dalam jalan-jalan keselamatan. Ini tentu tidaklah bertentangan. Komprominya yaitu jalan kebenaran itu tunggal, akan tapi jalan-jalan kebenaran ini ada rincian-rincian. Ya kompromi dengan kita katakan bahasanya jalan kebenaran itu hak, jalan kebenaran itu tunggal, Akan tetapi rincian-rincian dari jalan pengenalan tersebut, ya, rincian-rincian syariat itu banyak. Yang bilang disebut jalan-jalan keselamatan. Wahadah pegawai dan takdir ini ada pada semua keadaan hamba dan perbuatan serta sifat hamba, sampai-sampai al-ajiz wal-kaid, sampai-sampai rasa malas dan al-kaid dan keterjadan. Dua sifat ini, kaid dan ajiz, adalah dua sifat yang bertentangan. Ya, sifat yang pertama yunalu bil awal, maka dimunculkan akan membuahkan atau menghasilkan sifat pertama yaitu ala ajiz, itu akan menghasilkan al khaibah wal khusran, khusran rukiyah, khaibah penyesalan. Dan sifat yang kedua yaitu kaid, itu akan membuahkan al jiddu fi ta'at rahman, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksud ajiz di sini bukan lemah dalam artian tidak punya kemampuan. Yang dimaksud ajiz di sini maknanya bukan lemah dalam arti tidak punya kemampuan. Ya, boleh jelaskan. Wal murad, jadi maksud ajiz di sini bukanlah ajiz ketidakberdayaan. Nah, yang dimaksud ajiz di sini adalah ketidakberdayaan yang seorang hamba itu dicela karenanya, yaitu makna ajiz di sini adalah adamul iradah, tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Dan adamul iradah ini sama dengan al-qaslu malas. Bukan ajiz yang tidak dicela, ajiz yang tidak tercela yaitu adamul qudrah, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kaidah yang ma'ruf di dalam syariat kita lah lawan juga ma'an ajiz. Tidaklah ada hukum wajib jika orang itu tidak mampu. Tidak ada celaan bagi orang yang tidak melakukan kewajiban karena dia tidak mampu melakukan kewajiban. Saya tidak mampu sholat sambil berdiri, kemudian dia tidak sholat sambil berdiri karena memang tidak mampu, maka tidaklah dicela. Karena tidak ada hukum wajib jika orang itu tidak mampu. Dan inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikmalu fakulun miyasarun lima khulifalahu. Nabi katakan keiman dan takdir itu tidaklah menghalang untuk beramal. Bahkan ikmalu, beramalah kalian. Fakulun, maka setiap orang akan dimudahkan lima khulifalahu untuk menuju tujuan penciptaannya, yaitu surga ataukah neraka. Yang diciptakan untuk surga maka akan dimudahkan menuju surga, yang diciptakan untuk masuk ke neraka maka akan dimudahkan untuk menuju neraka. Artinya ahli sa'adah, orang yang bahagia dalam menghuni surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal kebahagiaan, amalnya menuju surga. Hal itu dikaitihim dengan ketertikan mereka, wataufidihim dan taufik mereka dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kaid dan ajiz, dua sifat ini inilah yang disebutkan dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh Tirmizi, akan tapi didaifkan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Nawawi. Dihasankan oleh sebagian ulama Nawawi dan didaifkan oleh sebagian ulama Hasan Al-Albani. الكيس من جن نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Orang yang cerdik adalah orang yang dan menarik menundukkan dirinya, dia kalahkan nafsunya, dia tundukkan dirinya, kemudian وعمل لما بعد الموت, kemudian beramal لما بعد الموت untuk sesuatu setelah kematian. Wal-ajiz, dan orang yang ajiz, ajiz di sini bukan ajiz yang tidak tercela, namun ajiz yang tercela, itu apa? Ada irada atau al-qasl. Adapun al-ajiz, orang yang tidak berdaya, yaitu orang yang malas, adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, namun dia bermaksiat, dia meninggalkan kewajiban, hobi dengan maksiat, dia menuruti hawa nafsunya, akan tetapi watamanna alallahi amani, namun dia berangan-angan dengan aman, dengan banyak angan-angan untuk Allah. Saya, Allah akan ampuni saya, Allah akan maksudkan saya pada surga dan seterusnya. dan dia ikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya, maksiat dia buat dia maksiat, meninggalkan maksiat, nafsunya mendorong untuk meninggalkan kewajiban dia turuti, nafsunya mengajak untuk makanan haram dia turuti, namun berangan-angan, Allah akan ampuni saya, Allah akan sayangi saya, Allah akan demikian dan demikian. Inilah al-aziz. Sangat al-kaya seorang yang terjadi dalam hidup adalah orang yang ketundukkan nafsunya, ketundukkan nafsunya, kemudian dia paksa nafsunya untuk beramal. Karena nafsu itu kata penyair Arab adalah bagikan bayi yang menetek, jika tidak disapai maka tidak akan berhenti. Anak suka tifli itulah yang patin, itulah tuftin lah yang patin. Syafa ala hufin rabai. Sesungguhnya nafsu orang itu kat tifli, bagikan bayi, bagian anak kecil yang suka menetek. Jika tidak kamu sape, maka dia tidak akan pernah tersape, akan terus sampai gede juga ingin nata ibunya. Itu juga tidak disape sape. Syafa ala hufir, syafa ala hufir, syafa ala hufir apa? Maka dia akan terus sampai gede, dia akan suka menetek. Maka demikianlah nafsu. Nafsu itu jika tidak ditekan, maka dia akan terus menerus mengajak pada maksiat dan maksiat. Maka tidak benar kaidah sebagian orang yang mengatakan nanti kalau sudah biasa bukan maksiat akan bosan. Sebagian orang punya kaidah tentang masalah maksiat, nanti kan lama-lama juga bosan, tidak punya keinginan. Ini kaidah yang tidak diakui lah. Oh ya, kita tidak mungkin demikian. Namun kata saya Arab, nafsu itu seperti bayi, kalau dia tidak disapih, dia tidak akan tersapih. Kalau dia tidak akan dihentikan untuk keinginan yang terbubat maksiat, maka dia akan terus mengajak pada maksiat. Bagaimana pepatah Arab yang lain, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Siapa yang sumbu dengan sesuatu, maka dia sampai tua seperti itu. Maka tidak benar kaidah sebagian orang bisa puas-puaskan maksiat nanti akan bosan, maksiatlah nanti berhenti sendiri. Tidak ada maksiat yang berhenti sendiri tanpa ada penyapihan dari orang itu, tidak ada. Sampai tua, sampai mati ya kayak gitu. Kalau tidak dicapai, tidak ditekan, tidak ditekan. Maka ini adalah kaidah wakil yang dimiliki oleh sebagian orang. Dia itu menganggap bahasanya maksiat orang itu akan bermaksiat, orang bermaksiat bisa berhenti sendiri setelah bosan katanya. Sebagaimana kaidah orang-orang yang membenarkan ikhtilaf dengan mengatakan nanti kalau lama-lama sudah ikhtilaf kan tidak ada nafsu, sudah biasa ikhtilaf itu kan nafsu itu kan karena. Nah, karena jarang-jarang lihat perempuan, jadi nafsu. Kalau jarang biasa, kalau jarang biasa, nanti tidak ada nafsu. Ini adalah kejadian. Ini adalah kejadian bagaimana? Orang Arab pun yang tidak punya dalil, ya. Orang yang sesat sekalipun tidak mengatakan demikian. Karena baik saya ini itu anak suka tifli. Ini dilantukkan oleh kaidah sairnya seorang penyair Arab mutanabi, dan itu orang yang sesat, dia ngaku-ngaku jadi nabi. Seorang penyair sesat, orang sesat sekalipun tidak mengakui kaidah bahasanya orang itu akan kalau sudah bosan nanti tidak ada nafsunya. Namun dia sendiri ini orang sesat, ini tokoh sesat mutanabi. Dia disebut mutan nabi, punya ayat Arab yang disebut mutan nabi, karena dia mengatakan jadi nabi, dia orang sesat. Dia mengatakan anak sesat tisli. Itu adalah tuken lain patin. Nabi itu seperti bagaimana? Anak kecil, bayi, yang kan jika tidak sesat, tidak akan tersapai. Bagaimana pepatah Arab yang lain mengatakan at'am yukwin nazam. At'am yukwin nazam. Sesungguhnya makanan itu bukan menyebabkan orang itu berhenti kemudian berhenti makan, namun makanan itu yukwin nazam itu akan malah menguatkan nafsu makan. Makanan yang enak itu tidaklah kemudian menyebabkan orangnya itu berhenti karena sudah banyak kemudian berhenti. Ya, orang dikasih makan enak dan sudah banyak kemudian berhenti, enggak, atau orang enggak. Ya, dikasih makan enak itu dimakan semakin pengen, baru setelah enggak muat baru berhenti. Baru setelah enggak muat baru berhenti. Itulah nafsu. Ketika nafsu itu kemudian diperturutkan, maka akan semakin kuat. Malah kaidahnya orang Arab, nafsu itu jika diperturutkan maka akan semakin kuat. Baru telah mati baru kemudian berhenti. Setelah enggak bisa baru akan berhenti. Seperti orang yang diberi makanan yang enak, lezat, maka disuguhkan ini maka makan dalam jumlah banyak, itu bukan kemudian nafsunya pupus. Wah, itulah. Sudah banyak. Enggak. Orang makan tidak kemudian kalau sudah dua mangkok, dua piring kemudian wah, adalah sudah dua mangkok. Enggak. Akan tapi pingin lagi. Cuma karena perutnya itu sudah enggak muat, padahal mulutnya itu masih mau, berhenti. Baru makan dan orang itu berhenti. Bukan karena porsinya banyak, dan orang itu berhenti. Orang berhenti makan yang enak karena ini sudah memang tidak lagi memungkinkan. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Jazaul da'i ila hidayati awid bulala. Balasan orang yang mengajak pada hidayah atau mengajak pada kesesatan. Anak bin Radha radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Min ghairi ayyin qath min ujurihim syai'a. Wa da'a ila dalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rahu Muslim. Dan siapa da'a ila huda mengajak pada petunjuk, karena lalu menangkan diri dia akan dapatkan pahala mislu ujur mani taba'ahu, semisal pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Min ghairi ayyanqus, tanpa mengurangi min ujurihim pahala mereka syai'an sedikit pun. Waman da'a ila dolala, dan siapa yang mengajak pada kesesatan karena alihi mal'ithmi, maka dia mendapatkan dosa. Mislu athami mani taba'ahu, semisal dosanya orang-orang yang mengikutinya. Lain itu dalika, hal itu tidaklah mengurangi min asal min syai'ah sedikit pun dosa-dosa mereka. Maka hadis ini dan hadis-hadis yang banyak yang semisal dengan hadis ini mengandung al-haqqu dorongan untuk mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebaikan. Karena seiming-iming rupa paling besar, rupa pahala yang banyak ya, setiap orang mengamalkannya akan mendapatkan pahala sebagaimana karena dia mengajari, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang mengamalkannya. Dan dalam hadis ini terdapat fadlul da'i, keutamaan seorang da'i. Ketika orang-orang yang lain itu ketika mati maka terputus catatan amalnya, kita tidak lagi bertambah dengan kebaikan. Maka seorang yang da'i, seorang yang mendakwakan agama ini dan mendakwakan kebenaran, maka meskipun dia mati, akan tetapi banyak orang yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan terus malaikat akan mencatat kebaikan demi kebaikan dalam catatan amal orang ini. Jadi dia tidak ditutup catatan amal orang ini, jika ini tidak akan tertutup. Karena ada terus orang yang mengamalkannya, kemudian orang yang mengamalkan ini dan mengajari lagi pada orang di bawahnya, maka orang yang pertama ini akan dapatkan pahala, ya, akan mendapatkan kebaikan karena dialah yang jadi yang mengajarkannya pertama kali. Fakultas, ya, keutamaan seorang da'i. Jika ilmunya terus diamalkan karena dia mendapatkan ilmunya, maka catatan amal yang tidaklah tertutup akan terus akan ditambah dengan kebaikan dan kebaikan. Wetahdi dan bahaya, peringatan tentang bahayanya mendapatkan kesesatan dan kesesatan. Namun ini bahaya jadi tokoh kesesatan. Ketika orang mengajarkan kesesatan, ya, menyesatkan orang, kemudian orang yang disesatkan menyesatkan orang lagi, dan orang yang disesatkan orang yang menyesatkan orang lagi. Maka semua kesesatan-kesesatan orang ini dia akan dapatkan jatahnya. Dan demikian menakutkan. Dia tidak berbuat apa-apa namun karena dia menyesatkan jadi sebab orang yang sesat, maka sesat juta orang tersebut akan ditambah kepada dosa-dosa dirinya. Ini bahaya bertakwa tanpa ilmu. Ini bahaya berdakwa dengan kebodohan. Kalau menjadi orang sesat dan orang tanpa sesat, hanya semuanya akan berlibat kepada orang yang pertama kali menemukannya. Wa adami jumda'i, dan besarnya dosa orang yang mendakwakan kesesatan dan hukumannya. Jadi maksud al-huda adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka setiap orang yang mengajarkan ilmu atau mengarahkan muta'alimi, mengarahkan orang yang hendak belajar untuk menempuh satu jalan, yang dengan menempuh jalan tersebut maka dia akan mendapatkan ilmu, makanya adalah da'in ilal-huda, inilah orang yang menyuruh kepada petunjuk. Dan setiap orang yang mengajak kepada amal sholat, baik amal sholat berkaitan dengan hak Allah ataupun dengan hak makhluk, al-amma wal-khatah, baik hak berkaitan dengan banyak orang atau khatah pada individu tertentu, maka orang ini adalah mengajak kepada petunjuk. Maka orang yang mendakwahkan amal sholat atau orang yang beramal sholat melakukan kebaikan untuk menunaikan hak, menunaikan hak tetangga, menunaikan hak orang tua, menunaikan hak persaudaraan dan seterusnya, mengajak ahli ini adalah mengajak kepada petunjuk. Dan siapa yang ada memberikan satu nasihat keagamaan atau nasihat duniawi, ya, nasihat duniawi, namun yutawassal biha, nasihat duniawi tersebut mengantarkan kepada agama. Nasihat tentang masalah pekerjaan, nasihat tentang masalah profesi, namun ini mengatakan pada agama. Jangan kerja di sini, ini kerja yang tidak boleh di sini, bawa kerja yang ini saja, dengan ini kamu bisa tetap menjaga iman, kamu bisa. Meskipun ini berkaitan dengan nasihat masalah pekerjaan, akan tapi ini mengantarkan kepada agama. Fa wada'in ilal huda, makanya adalah orang yang mengajak pada petunjuk. Fakulu manih tada, dan siapa orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amalnya lalu diikuti oleh orang lain, bahwa da'in ilal huda, maka juga termasuk orang yang mengajak pada petunjuk. Maka orang yang mengajak pada petunjuk itu tidak mesti harus pakai kata-kata, namun boleh jadi adalah perbuatan yang diteladani oleh orang lain, berupa perbuatan yang kemudian diteladani oleh orang lain. Kan ada orang itu sebagaimana kata salah ahli syekh di taraf beliau untuk salah satu lusur, ini katakan sesuai dakwah itu ada dakwah dengan kata-kata dan ada dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan kata-kata mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan dakwah dengan perbuatan, dengan praktek nyata di depan orang tersebut, dengan orang, dengan melihat orang ini maka orang teringat akan kebaikan, dia melintas, selalu melintas ketika mau ke masjid, melintas di depan seseorang yang tidak pernah ke masjid, maka ini pun bisa jadi adalah dakwah. Dengan itu maka ketika lihat orang ini maka ingat masjid, ingat dalam sholat, ingat orang yang pergi ke masjid, maka kemudian dia tersentuh, kemudian mengikuti orang ini, maka ini sudah dakwah. Waktu lumayan takat tukadim ghairahu fi amalin khairin, dan setiap orang yang memberikan kepada orang lain amal kebaikan atau masru'in amin na'in atau satu proyek yang luas manfaatnya, satu kegiatan yang luas manfaatnya, maka dia termasuk dalam hadis ini. Maka orang yang menyebarkan pamflet pengajian termasuk dalam hadis ini. Jangan malas-malas menyebarkan pamflet pengajian. Ini satu amal yang berpahala. Boleh jadi dengan sebab tempelan tersebut orang akan baca dan kemudian tertarik dan dapat hidayah. Apa yang akan disebar? Maka katanya pahala orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab perbuatannya. Waktu zalika dan kebalikan hal itu seluruhnya adalah orang yang mengajak pada kesesatan. Maka orang yang mengajak pada hidayah adalah a'immatul muttaqin, adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa khiyarul mu'minin, dan manusia-manusia orang-orang yang beriman yang pilihan. Dia pilihan di antara orang-orang yang beriman. Karena sebagian orang itu merasa mencukupkan dirinya dengan dirinya sendiri. Yang penting saya baik, yang penting saya ngerti paham agama atau saya mengamalkannya, namun kurang punya semangat untuk mendakwahkan apa yang telah dia ketahui, untuk ngajak-ajak orang lain pada kebaikan. Padahal pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki adalah orang yang berilmu dan yang mendapatkan ilmunya. Kul hadis sabili atau ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, aku mendakwahkan agama Allah ala basiratin atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ayat ini jelek, tetapi para pengikut Nabi yang sejati adalah orang-orang yang berilmu, mempraktikkan agama ini dengan dasar ilmu dan jelek. Rasanya pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki adalah orang yang mendakwahkan agama ini dengan ilmu. Itulah betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki, orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya, bukan orang yang kemudian berilmu yang kemudian mendekatkan diri dengan dirinya sendiri, terserah orang lain, terserah tetangganya, terserah saudaranya, terserah kerabatnya. Punya pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki adalah orang yang mendakwahkan agama Allah ini ala basirah, dia atas ilmu, dia punya ilmu sehingga dia sebarkan semampunya sebagaimana yang dia miliki, kemampuan ilmiahnya dia miliki. Ada orang yang punya kemampuan ilmiah sehingga cukup dengan dakwah mujmal. Ada orang yang punya kemampuan ilmiah yang lebih meningkat sehingga dia bisa melakukan dakwah tafsir. Karena dakwah itu ada dakwah ijmal dan ada dakwah tafsiriyah dan ada dakwah ijmaliyah. Dakwah ijmali setiap orang insyaallah bisa melakukannya. Ngajak orang untuk ke masjid, ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, ayat demikian, ayat baca Quran dan sebagainya. Dakwah ijmaliyah. Dan dakwah tafsiriyah, orang ngajar bagaimana berhukum thaharah, kini-kini hukum najis, ini sholat, salah hukum sholat, pembatang-pembatang sholat. Nah, kalau dakwah tafsiriyah, maka membutuhkan ilmu yang lebih besar daripada dakwah untuk ijmaliyah. Nah, dakwah sopan rupa, jika orang kemampuannya, kemampuan dakwah ijmaliyah, kemudian berdakwah, mendakwahkan dakwah tafsiriyah, ini rusaklah dakwah. Kalau tidak punya ilmu, kemampuannya baru dakwah ijmaliyah, ada orang yang kemasih, ayo, ngaji, pemalak, bicara rinci tentang masalah rincian cahaya. Adapun orang yang mengajak pada kesesatan, maka mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia pada neraka. Dan setiap orang yang menolong orang lain untuk melakukan dir dan takwa, kebaikan dan takwa, maka dia adalah termasuk orang yang mengajak kepada petunjuk. Dan siapa yang membantu orang lain untuk melakukan dosa, walaubah, dan jika melampaui batas, bahwa menajainah ila dolalah, maka dia adalah orang yang mengajak pada kesesatan. Maka seorang itu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dengan tadi, dengan bikin pamflet pengajian, dengan menyebarkannya, dengan menempelkannya, dengan mengirimkan SMS untuk mengajak orang untuk ngaji dan seterusnya. Makanya jelas termasuk bagian dari hadis ini. Apa bidah bin wa taqwa? Wa ta'awwa malam bin wa taqwa. Jika disebutkan takwa saja maka termasuk bir, dan jika disebutkan bir saja maka termasuk takwa. Dan jika disebutkan bir wa taqwa, kata Syekh Muhtaimin di Kitabul Ilm, maka yang dimaksud bir adalah fi'lul awamir, melaksanakan perintah. Wa taqwa adalah takul muha'amah, meninggalkan hal-hal yang haram. Apa beda al-ismi wal-udwan? Al-ismi wal-udwan istilah dalam Al-Qayyim, sebagaimana dalam tafsir Al-Qayyim di Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan beda antara al-ism wal-udwan, ism itu adalah dosa dalam jenis. Yang kedua, itu dosa dalam kadar, bukan dosa dalam jenis. Al-Islam, istri mencuri, maka perbuatan mencuri itu jenisnya adalah haram, baik kadarnya sedikit ataupun banyak. Baik kadarnya sedikit ataupun banyak itu haram. Ya. Cuma 100 rupiah, 200 rupiah, pakai 50 juta, 100 juta itu haram sedikit ataupun banyak. Maka jenisnya adalah haram, baik kadarnya sedikit ataupun banyak. Sedangkan uduan itu jenisnya mubah. Jenisnya boleh, akan tetapi jika kadarnya banyak itu tidak boleh. Jika kadarnya berlebihan itu tidak boleh. Semacam kisah, jenis kisah boleh. Jenis kisah itu boleh, namun kisah lebih dari yang seharusnya ini tidak boleh. Dicaci sekali dan balas sekali, ini boleh. Dicaci sekali, balas 10 kali. Nah, maka yang 9 kali itu dosa. Nah, itu adalah uduan. Maka uduan itu, kata Ibnu Qayyim, adalah dosa dalam kadar, bukan dalam jenis. Sedangkan hitam adalah dosa dalam jenis. Baik kadar sedikit ataupun banyak. Saya sedang menjelaskan tentang psikologi tentang mengilmui agama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Muttafaq alaihi. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis ini menunjukkan min a'zami fadailil ilmi, keutamaan ilmu yang sangat luar biasa. Dan di sini dalil bahwa ilmu yang bermanfaat adalah tanda kebahagiaan seorang hamba, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Dan yang dimaksud fikih fiddin, faham dalam agama, adalah hadis ini mencakup al-fiqh, ilmu tentang usulul iman, ya. Maka al-fiqh dalam hadis ini mencakup ilmu tentang tiga hal. Yang pertama fi usulul iman, dalam landasan-landasan iman, dalam masalah akidah. Yang kedua wasara'il islam wal ahkam, syarat Islam dan berbagai hukum. Itu hukum amaliyah fiqhiyah. Gimana tata cara salat, gimana tata cara berwudu, bagaimana berpuasa. Kemudian yang ketiga, wa haqaiqul ihsan, dan hakikat ihsan. Ilmu tentang tazkiyatun nafs. Ilmu tentang tazkiyatun nafs. Tentang bagaimana membersihkan hati, bagaimana membersihkan diri, bagaimana bisa sampai martabat ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat tercela dan berhias dengan sifat-sifat mulia. Ini adalah jenis ilmu agama. Dan inilah yang dimaksudkan al-fiqh dalam hadis ini. Bukan fikih dalam artian ilmu fikih yang cuma berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah. Tetapi al-fiqh dalam hadis ini mencakup tiga jenis ilmu, karena ilmu agama itu ada tiga jenis, bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di An-Nuniyah, yaitu tiga jenis ilmu ini, yaitu ilmu tentang masalah aqaid, ilmu tentang masalah keyakinan berkaitan dengan Allah, malaikat dan yang lainnya, kemudian ilmu tentang ahkam, tentang hukum-hukum amaliyah, dan yang ketiga adalah ilmu tentang masalah tazkiyatun nafs, tentang masalah akhlak, tentang masalah bagaimana melembutkan hati, tentang masalah aqaid, bagaimana melembutkan hati dan memperbaiki jiwa. Maka agama ini yasmul atalata kullaha, karena agama ini adalah mencakup tiga hal di atas. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam dan ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dengan memberikan hudud, definisinya. Nabi tafsirkan iman dengan usuli sittah, dengan 6 rukun iman, dan Nabi tafsirkan Islam dengan qaidul khams, 5 kaidah Islam atau 5 rukun Islam, dan Nabi melaksanakan ihsan dengan anta betullah ka'anaka tarahu fa'ilam takun tahu fa'inam ya raka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, jika engkau tidak demikian maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka termasuk dalam hal ini adalah tafaqquh, belajar bil aqaid tentang masalah-masalah akidah dan mengetahui bagaimana kamar yang salah, bagaimana keadaan salah dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian tahaqquh bihi, kemudian menerapkannya, mempraktekannya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Demikian juga mengetahui pendapat-pendapat mukhalifin, orang-orang yang menyimpang dari akidah salah. Kemudian mengetahui penjelasan bagaimana penyimpangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan termasuk dalam hal ini adalah ilmu fikih. Tercakup di sana usul fikih dan furu'ul fikih. Itu hukum-hukum atau ahmaliyah, itu hukum-hukum tentang masalah ibadah, muamalah, jinayat, yaitu tindakan kriminal, melukai dan yang lainnya. Kemudian termasuk dalam al-fikru fiddi dalam hadis di atas adalah tafaqquh belajar tentang haqaiqul iman, hakikat iman, dan mengetahui bagaimana cara as-sair wa suluk berjalan dan menempuh dan berjalan menuju Allah. Namun yang muafiqah yang sesuai dengan kandungan kitab wa sunnah. Namun tazkiyatun nafs yang sesuai dengan doa wa sunnah. Tidak tazkiyatun nafsnya ala sufiyah yang tegak di atas mimpi, yang landasannya adalah mimpi, yang landasannya adalah kasyaf, landasannya adalah perasaan, intuisi dan sebagainya. Semua nama mereka katakan yaitu tazkiyatun nafs al-muafiqah yang sesuai dengan kandungan Quran dan Sunnah. Ketika tidak termasuk dalam hadis ini, mempelajari semua sarana yang membantu supaya orang itu bisa paham agama, yaitu ulum Arabiyah, yaitu bahasa Arab dengan berbagai jenis ilmunya, nahwu, shorof, balaghah dan yang lainnya. Maka bahasa Arab adalah ilmu wasilah, ilmu sarana. Oleh karena itu orang tidak boleh berhenti di sini. Dia bukan maksud, maksud pokok adalah orang yang berfaham agama. Sedangkan bahasa Arab itu adalah sarana untuk bisa paham agama dengan baik dan benar, sehingga tidak menyimpang dari koridor-koridor agama yang ditetapkan oleh Allah dengan melalui kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Oleh karena itu termasuk talbis iblis, kata Ibn Jauzi di kitab talbis iblis, atau seorang yang belajar bahasa Arab, belajar dengan berbagai ilmunya dan habis waktunya di situ. Itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun cuma ngedongin nahwu, cuma belajar nahwu, namun ini agama, namun ibadahnya tidak paham, namun hukum-hukum muamalah tidak dong. Untuk sibuk dengan ini, dengan apa itu, dengan apa ikut i'rab. Maka kata Ibn Jauzi, makanya adalah termasuk talbis iblis. Atau sebagian orang-orang yang belajar bahasa Arab yaitu ditipu oleh setan dengan hanya menyibukkan diri dengan bahasa Arab. Pasal itu adalah ilmu sarana. Yang benar adalah seorang itu punya ilmu sarana yang mencukupi, yang memadai untuk belajar ilmu yang dimaksudkan, yaitu paham agama. Adapun jika orang itu ingin jadi pakar nahwu, maka tentu setelah dia baik akidahnya, dia baik ibadahnya, dia paham agama secara global, secara global dia paham, kemudian dia ingin takhasus, ingin spesialis dalam masalah nahwu, masalah bahasa, maka setelah itu dia mengkhususkan diri. Adapun sejak awal marah, sejak pertama kali dia cuma sibuk dengan itu dan di akhir juga sibuk di situ, sehingga tidak paham akidah yang benar, tidak paham ibadah yang benar. Nah, ini satu talbis iblis. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pantang orang tersebut dalam hal-hal ini, dan Allah akan beri taufik untuk itu. Inilah mantuk dari hadis ini tentang keutamaan orang yang belajar agama dan keutamaan ilmu. Sedangkan mafhumnya, wajalla mafhumul hadis, sedangkan mafhum hadis menunjukkan barang siapa berpaling dari tiga jenis ilmu ini dan ilmu sarana untuk itu, yaitu bahasa Arab, bil kuliah, serata-rata, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Karena Allah haramkan dia, Allah cegah dia dari sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan berbagai kebaikan, dan dia taktasid bisa mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Maka mazhab hadis menunjukkan orang yang berpaling dari ilmu agama secara total, habis waktunya untuk dunia, habis waktunya untuk harta, tidak pernah duduk di majlis ilmu, tidak paham ibadah yang benar, tidak paham akidah yang benar, maka orang ini adalah orang yang tidak Allah berbagi kebaikan untuknya. Dan inilah orang Allah telah bagaimana firman di surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil aqibun ghafilun. Mereka mengetahui zahiran minal hayati dunya, kehidupan dunia yang nampak ini, begitu paham detail tentang masalah-masalah dunia yang nampak ini, namun tentang masalah akhirat dan ilmu agama hum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, artinya jahilun, orang-orang yang tidak paham sama sekali. Maka Allah telah tak ada sebagian orang yang sibuk waktu habisnya untuk cari duit dan duit dan duit, tapi juga tidak suka-suka, juga tidak sudah sempat diri yang mencari uang dan juga tidak cepat-cepat uang, agama juga mal. Maka ini orang ini adalah manusia yang paling celaka. Kemudian hadis yang ke-12, fadlul mu'min al-qawi, keutamaan seorang mu'min yang kuat. Kan kita baca sebagian sarahnya. An-Nabi wa ta'ala telah anuntar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahadu ilallahi minal mu'min al-ba'idi. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi kulil khairun, pada masing-masing keduanya, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, ada kebaikan. Ihris ulama yang tahu, bersemangatlah untuk meraih hal yang manfaat bagimu. Usta'in billahi, namun jangan bersandar dengan kemampuan dirimu sendiri. Semua mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan ajiz, ini ajiz yang terkelah, jangan malas. Wala ta'jaz syai'un, jika kita menimpamu sesuatu, wala ta'kul, janganlah berkatakan bahwa andi fa'al tukada, karena dahulu bada. Seandainya aku melakukan hal ini, maka akan yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin pun, walakin pun, qadarullahu wa masya'a fa'ala. Namun akan tapi katakanlah Allah menakdirkannya, bermasya Allah, dan apa yang Allah berdaki itulah yang terjadi. Fa'inna law taftahu amal syaitan, karena andai dan andai itu membuka rasanya setan. Orang Muslim, adik ini Isa malah mengandung kaedah-kaedah yang penting dan kata-kata yang jami'ah yang memuat banyak pesan. Yang pertama, hadis ini menetapkan adanya sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan rasa cinta sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sifat cinta tersebut berkaitan dengan sesuatu yang dicintai. Dan orang yang melaksanakan sesuatu yang dicintai, wajarlah dalam hadis ini menunjukkan bahasanya rasa cinta Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah, pemasyiat dan kehendak Allah. Dan juga dalil bahasanya rasa cinta Allah itu tata khobar, itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih dicintai dan ada yang kurang dicintai. Maka rasa cinta Allah kepada mukmin yang kuat lebih besar daripada rasa cinta Allah kepada mukmin yang lemah. Ya. Maka hadis ini dalil bahasanya salah satu sifat Allah adalah mahabbah, mencintai, maka Allah itu yuhibbu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Tidak sebagaimana Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu yuhibbu wa la yuhibbu, Allah itu boleh bisa dicintai namun tidak mencintai. Artinya makhluk itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah tidak mencintai makhluk. Maka Asy'ariyah mengatakan Allah itu yuhibbu wa la yuhibbu, dicintai namun tidak mencintai. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan sesungguhnya Allah itu salah satu sifat Allah adalah mencintai, dan Allah itu yuhibbu wa yuhabbu, mencintai dan dicintai. Dan sebenarnya rasa cinta Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang dicintai dan orang yang melaksanakannya. Maka Allah mencintai iman yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang punya iman yang kuat. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya rasa cinta Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya rasa cinta Allah itu adalah sifat fikriyah, bukan sifat zatiyah. Kenapa ulama membagi sifat Allah itu? Nah, ada sifat fi'liyah dan ada sifat zatiyah. Sifat yang selalu ada pada diri Allah itu disebut sifat zatiyah. Semacam hidup, Allah itu hidup sejak dulu kan, sekarang dan sampai masa yang akan datang yang tidak ada ujungnya. Maka itu selalu ada. Ini sifat zatiyah. Adapun sifat, jika sifat itu berkaitan tata'allaq bil masyi'ah, jika sifat Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah, jika Allah mau demikian, jika Allah tidak mau tidak demikian, maka itu disebut sifat fi'liyah. Semacam Allah mencintai. Ini ada orang yang mukmin kuat, maka setelah ada orang ini Allah mencintainya. Sebelum orangnya ada, maka Allah tidak mencintai orang tersebut. Kemudian bahasa rasa cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, lebih besar daripada cinta daripada mukmin yang lemah. Jadi maksud yang mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat dalam imannya. Mukmin yang kuat dalam imannya. Jadi maksud al-mukmin abba'in, mukmin yang lemah, adalah mukmin yang lemah dalam imannya. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, satu hal yang keliru sikap sebagian orang yang menuliskan hadis ini, al-mu'min al-qawi khairun ma'ahu ilallah minal mu'min al-da'i, digor di gedung olahraga. Nah, itu ada itu papan besar-besar, al-mu'min al-qawi khairun ma'ahu ilallah minal mu'min al-da'i. Dia katakan satu hal yang keliru meletakkan tag hadis ini kemudian di arena, di ruang olahraga, digor dan atau semacamnya. Karena dimaksud al-mu'min al-qawi dan al-mu'min al-da'if itu adalah orang yang beriman yang kuat imannya dan orang yang beriman yang lemah imannya. Bukan kemudian dengan makna yang dilebarkan oleh sebagian orang, ini mu'min yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ininya, kuat itunya dan seterusnya. Sekarang juga salah para ulama Sun'an ibn Sibulus Salam dan para ulama yang lain. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Dia katakan memaknai al-qawi di sini dengan kuat yang macam-macam itu tidak benar. Dan itu tidaklah tidak benar dalam uslub bahasa Arab. Dia bisa mencontohkan kalau tidak salah, laki-laki ini lebih baik daripada laki-laki itu. Maka jika ada kalimat semacam ini dalam bahasa Arab, maka artinya laki-laki ini lebih baik daripada laki-laki itu dalam masalah sifat laki-lakiannya, dalam sifat-sifat laki-lakiannya, bukan dalam semua hal. Maka demikian juga kalimat al-mu'min al-qawi khairan minal qawi minal mu'min al-da'if, orang yang beriman yang kuat lebih baik daripada orang yang beriman yang lemah, yaitu yang kuat dan lemah dalam masalah berkaitan dengan imannya. Maka jika ini telah dipahami, maka ini menunjukkan bahasanya ada iman yang kuat dan ada iman yang lemah. Oleh karena itu maka terusnya fadzalah hadis, maka hadis ini menunjukkan bahasanya iman itu mencakup keyakinan hati, perkataan dan perbuatan. sebagaimana inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, orang yang semakin lengkap cabang imannya, maka dia adalah mukmin qawi. Orang yang sedikit cabang imannya, maka inilah mukmin dhaif. Maka kita lihat di sini, maka secara tidak langsung dengan tersirat Syekh As-Sa'di menjelaskan bahasanya al-qawi wa da'i dalam hadis ini adalah berkaitan dengan iman. Oleh karena itu kemudian dihubungkan dengan iman itu bercabang, bercabang-cabangnya iman. Karena sesungguhnya Nabi katakan iman itu berbitun wa sabu'una su'batan 70 sekian cabang. Yang paling tinggi cabang la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan merasa malu, satu cabang dari iman. Dan cabang-cabang iman ini, apakah cabang-cabang iman ini, cabang-cabang iman yang Nabi maksudkan? Saya katakan, cabang-cabang iman yang Nabi maksudkan tarjih adalah kembali atau berkaitan dengan amal-amal batin dan amal-amal zahir yang seluruhnya bagian dari iman. Jadi maksud cabang-cabang iman adalah semua amal-amal zahir dan amal-amal batin yang merupakan yang bernilai amal ketaatan, baik amal hati ataupun amal anggota badan. Itu yang dimaksud cabang-cabang iman. Maka siapa yang komatia memiliki cabang-cabang iman itu, hakal qiyam dengan sebenar-benarnya, dia sempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan dia sempurnakan orang lain dengan berwajib untuk melaksanakan kebenaran dan maksiat dan bersabar, maka itu adalah mukmin yang kuat, yang haza, yang mendapatkan tingkatan iman yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak sampai pada tingkatan ini, maka dia adalah mukmin yang baik. Maka di sini beliau katakan bahkan malah nafsahu, dan dia sempurnakan dirinya. Maka bagaimana nuktah atau poin yang pernah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat, bahasanya ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu ada, akan tapi yang dimaksudkan adalah manusia yang sempurna dalam kategori dalam tolak ukur kemanusiaan. Siapakah manusia yang sempurna? Kita katakan manusia yang sempurna adalah orang yang menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang nafik dan amal saleh. Ketika orang itu berusaha untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang saleh, maka dia adalah manusia yang sempurna. Sempurna dalam tolak ukur manusia. Maka hadis ini adalah di antara dalil salah bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan hal itu bertambah dan berkurangnya iman tergantung berkaitan dengan ilmu iman dan pengetahuan iman, dan tergantung dengan amalnya, tergantung dengan ilmunya dan tergantung amalnya. Dan wahadal asal dan asal ini, kaidah ini, yaitu iman bertambah dan berkurang, dalilnya adalah Quran dan Sunnah di mawadid kasirah di banyak tempat. Demikian yang kita kajikan sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisa pertanyaan pagi yang lewat. Jika kita menyembunyikan keburukan kita dengan maksud menutupi aib, apakah yang termasuk nifaq? Jawabannya tidak, bahkan itu yang diperintahkan. Karena menyembunyikan keburukan, karena menyebarkan, menceritakan keburukan malah satu hal yang terlarang. Itu adalah mujahadah. Kita adalah terang-terang adalah bermaksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu ibadi ma'afan." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu ibadi ma'afan illal mujahirin." Semua hambaku itu termaafkan dosanya kecuali orang yang bermaksiat dengan terang-terangan. Itu orang yang bermaksiat tanpa diketahui orang, kemudian dia cerita-ceritakan maksiat tersebut kepada banyak orang. Bagaimana kalau menceritakan rahasia orang lain pada suami dengan maksud untuk mendiskusikannya, mendapatkan solusi untuk teman yang curhat, apakah termasuk khianat? Jika dia pesannya jangan ceritakan pada siapapun, maka siapapun termasuk suami. Maka tidak boleh ceritakan pada suami. Jika orang yang ngomong itu bila, orang yang curhat ini bila, ini rahasia saya dengan mbak, tolong jangan ceritakan siapapun, maka ini termasuk suaminya, tidak boleh diceritakan. Demikian juga seorang suami ketika ada seorang yang mungkin mengajak bicara, kemudian mencerat menyampaikan satu rahasia dan dia mengatakan tolong jangan cerita siapa-siapa, maka termasuk dengan cerita siapa-siapa adalah cerita pada suami, maka tidak boleh cerita pada suami. Cerita pada istri, maka termasuk di sini, kalau ini suami, maka termasuk cerita kepada istri, maka tidak boleh. Dan suami dan istri, bahkan ibu saja tidak boleh, sebagaimana anak. Dalam satu hadis, sebagian hadis yang disebut dari An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, anak itu pulang terlambat, kemudian ditanya oleh ibunya Ummu Sulaim, kenapa pulang terlambat? Aku diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu hajat. Maka Ummu Sulaim bertanya, apa hajat Nabi? Anas mengatakan itu rahasia. Maka kemudian Ummu Sulaim mengatakan, kalau itu rahasia, jangan ceritakan pada siapapun. Jangan ceritakan pada siapapun. Seandainya boleh, maka ibu lebih berat untuk diberitahu, dikasih tahu. Namun anak pun tidak menceritakan pada ibunya. Bagaimana hukum barang semua? Boleh cara uang teman kita infakkan. Barang semua itu dibagi menjadi dua atau menjadi tiga. Jika barang tersebut adalah sahih, barang yang tidak bernilai mahal, maka boleh diambil dan boleh dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya. Dan ukuran sahih dan tidak itu kembali pada al-urf yang boleh jadi berbeda kalau di kampung, di desa, sama di kota, ya, di satu zaman dengan zaman yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain, sebelum Krismon sama setelah Krismon, sebelum naik BBM, setelah naik BBM, berbeda. Ini kalau sebelum naik BBM, ini apa? Ini muak, ini sedikit, orang tidak akan peduli. Setelah ukurannya kurang lebih, seandainya, ya, gambarannya yang namanya tahfiz, seandainya orang kita itu adalah orang yang kejatuhan benda ini, maka kemudian kita tidak akan mempedulikannya, sudahlah ditinggal pergi. Misalnya ada naik motor kemudian ada permen jatuh, apa kemudian berhenti balik? Enggak kan? Itu kita bagus saja. Oh, ada 500 meter apa yang balik? Jalan raya ramai, kita bablas. Ada uang 100 jatuh. Pas lagi naik motor, uangnya 100 jatuh. 100 jatuh, itu lagi ya itu. Orang akan pedulikan, orang tidak akan balik dan orang tidak akan berpikir dan mengharap-harap. Maka itu tentunya tapi. Maka ini boleh, orang yang menemukannya boleh langsung memanfaatkannya. Atau makanan yang lainnya atau semacam itu, maka ini barang tapi, maka boleh langsung dimanfaatkan. Maka ini berbeda-beda, boleh jadi di kampung itu tidak tahfiz, tidak barang remeh, ya. Ini barang mahal, dan di kota ini remeh. Jadi orang itu tidak akan kepikiran dengan barang yang jatuh, kemudian orang ya sudah, gitu aja. Maka kalau orang itu ya sudah lah, ketika dia merasa kehilangan itu tidak akan nyari balik dan mikirkan selama 3 hari misalnya. Maka jika tidak demikian, ya, makanya adalah barang yang tahfiz dan orang boleh langsung mengambil dan manfaatkannya. Misalnya mungkin uang 1000, ya, di kampung di pelosok mungkin uang 1000 ini berharga. Wah kepikiran sampai rumah 1000 jatuh, maka masih dicari-cari. Baik, mana dia? 1000 saya kurang lebih dicari-cari untuk ditakuteri beberapa kali. Ini barang nafis. Ini barang, bahkan masih kepikiran sehari, dua hari, tiga hari. Ini barang nafis. Barang kalau di perkotaan misalnya 1000, orang jatuh 1000 sudah, mereka pikiran, maka teman-teman 1000 boleh diambil dan boleh dimanfaatkan tanpa perlu diumumkan. Maka tapi jika bangun nanti barang yang berharga, itu orang yang barang yang orang yang kejatuhan untuk kepikiran bisa sampai berminggu-minggu masih dicari-cari, nah maka ini boleh, baru boleh dimanfaatkan setelah diumumkan selama setahun. Ada dua orang yang marahan, salah satunya menceritakan rahasia kepada kita, tapi kita merasa jika kedua orang tersebut tahu rahasianya, maka akan membuat keadaan lebih baik. Apakah kita boleh menceritakan rahasia di antara dua orang tersebut? Wah, ini terlalu bentuk hasilnya apa? Ini kalau nah, ini perlu tafsir. Nah, ini seperti apa kemudian? Ya, perlu rincian. Kalau kemudian berubah semacam ini kemudian dibuat kaidah, boleh saja juga. Maka ini cukup sulit. Maka perlu rincian. Apakah disyaratkan untuk memiliki ilmu yang sangat mendalam untuk berdakwah? Karena kadang kita sering khawatir untuk berdakwah karena sedikit ilmu yang dimiliki. Tapi telah kita sampaikan, dakwah untuk berdakwah ijmaliyah dan berdakwah tafsiriyah. Dakwah tafsiriyah, dakwah ijmaliyah tidak butuh itu dalam jalan. Cuma mengatakan, yuk ke masjid yuk. Masa harus jadi Imam Syafi'i dulu. Cuma mengatakan, ayo ke masjid. Itu dakwah apa? Dakwah ijmaliyah tidak butuh ilmu macam-macam. Tahu kalau ke masjid itu baik, masjid itu baik juga. Dakwah kan? Ya. Tapi kalau dakwah tafsiriyah, dakwah dalam artian menjelaskan tentang bagaimana mengimani asma' wa sifat, bagaimana tentang hukum sholat, sikit tentang masalah tohara, tentang masalah najis, tentang masalah haid, tentang masalah puasa. Nah, ini dakwah tafsiriyah. Orang berdiri, ngajar, makanya dakwah. Dakwahnya dan dakwah tafsiriyah, maka orangnya harus punya ilmu yang mencukupi untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau orang ilmunya baru pas-pasan, ya, maka jangan masuk ke dakwah, ruang dakwah tafsiriyah. Dia bisa berdakwah, namun dia tetap bisa berdakwah dan mendapatkan keutamaan orang yang berdakwah dengan mendapatkan dakwah ijmaliyah. Dia ajak orang untuk ngaji, dia ajak untuk orang untuk berbuat baik, untuk sholat, untuk puasa. Faham? Ya. Orang ngerti sholat itu baik, dia ajak orang untuk sholat. Puasa itu baik, dia ajak orang untuk puasa, dan seterusnya. Maka melihat dakwah apa yang dimaksudkan. Apakah dakwah dalam masyarakat tafsiri? Dakwah yang memberikan jawaban, kemudian menjelaskan hukum, dalil, dan ini berkaitan dengan khilaf ulama dan macam-macam. Maka ini butuh ilmu tafsiri. Kalau ilmunya ijmal, ya boleh. Maka dakwah tafsiri itu untuk orang yang punya ilmu tafsiri, dan dakwah ijmal untuk orang yang punya ilmu ijmal. Maka masing-masing orang bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ilmunya ijmal, maka dakwah dengan ijmal. Ilmunya tafsir, maka dia lagi berdakwah dengan dakwah tafsir. Maka tidak benar orang yang sudah punya ilmu lebih dari ijmali, kan tidak pernah berdakwah dakwah ijmali. Ini keliru. Ngajak orang ngaji saja tidak mau. Wah, saya belum bisa berdakwah. Ini keliru. Ini tafsir. Tafsir iblis ini. Ini budaya dari setan. Dia sudah punya ilmu bahkan lebih dari sekedar ijmali. Dia tidak pernah kemudian ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk melakukan amal kebaikan. Ini satu hal yang keliru. Ini salah paham dengan masalah pengennya itu dalam berdakwah. Jika seorang berdakwah kepada orang lain, kemudian ada kesalahan yang tidak dia sengaja karena dia tidak tahu, apakah dia berdosa karena menyampaikan kesalahan kepada orang lain? Maka tidaklah dia sampaikan apa yang dia tahu. Sampaikan apa yang dia tahu. Dia tidak tahu jangan disampaikan. Yang masih ragu-ragu juga jangan disampaikan. Sampaikanlah yang sudah tahu. Sampaikanlah ya sudah tahu. Yang yakin tahu itulah. Ini adalah satu hal yang benar. Yakin benar. Yakin itu tahu maka itulah disampaikan. Yang belum tahu jangan sampaikan. Yang ragu-ragu juga jangan dijalankan. Kalau masih belum tahu, kemudian dia sampaikan, maka ini termasuk dalam ayat. Kalau tak cuma yang salah tadi, jangan lupa mengerti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Berkaitan dengan salat tarawih, mana yang merupakan sunahnya 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, jika jemaahnya menginginkan salat tarawih dengan 4 rakaat salam, apakah imam harus mengerti jemaahnya? Dan masalah tata cara salat tarawih tentang masalah 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, maka sebagian ulama 4 rakaat salam semacam An-Nawawi yang disetujui oleh Al-Albani di salat tarawih di buku beliau, salat tarawih Namun banyak ulama, ulama mu'akhirin, terutama ulama mu'akhirin, di antara ulama mu'akhirin misalnya Syekh Utsaimin bin Al-Mumtik, setelah Fauzan bin Salafir tentang masalah Ramadan dan yang lainnya, menetapkan bacaan hadis haitan 443 itu maksudnya adalah 44 itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 4 rakaat di sini adalah global dan dijelaskan, dikembalikan pada kaidah dalam masalah ini, bahwasanya salatul lail wal nahari makna-makna, maka ke global tentang cara 4 rakaat ini dikembalikan kepada kepada hadis yang menjelaskannya. Rasulullah mengatakan zahir zahir dari hadis aizah adalah 4 itu adalah 4 sekaligus. Itu alasan hujah lama mengatakan 4 rakaat tersebut 4 rakaat sekali salam. Mereka mengatakan ini zahir hadis tentang masalah 4 rakaat salam. Maka ala kulli halin jelas khilaf yang mu'tabar, khilaf yang mu'tabar di antara para ulama, maka tidak boleh menjadikan masalah ini sebagai jalan untuk perpecahan dan perselisihan. La ingkara fil masail istihadiyah, tidak boleh ada ingkar mungkar dalam masalah istihadiyah. Meskipun mungkin bisa kita katakan bahasanya afdal yang lebih baik adalah dua-dua, karena wajib istidlal yang nampaknya lebih kuat, sisi pendalilannya nampaknya lebih kuat. Akan tetapi kita lebih ingkari orang melaksanakan salat 4-4-3. 4-4-3 tidak diingkari, meskipun kita katakan yang lebih baik berdasarkan dalil dan sisi-sisi pendalilan, yang lebih baik adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Namun ringkasnya apa? Ada kaidah yang patut diperhatikan dalam masalah ini, dalam masalah khilaf ulama, yaitu la ingkara fil masail istihadiyah, tidak boleh ada ingkar mungkar, tidak boleh membuat perpecahan di satu masjid, satu jamaah, ketika yang jadi bahan permasalahan adalah satu hal yang bersifat istihadiyah. Maka jika masjid tersebut jamaahnya menginginkan 443 dan belum mukmin, belum merasa puas dengan dalil yang dan imamnya juga belum bisa memuaskan mereka, berarti sebaiknya dua-dua rakaat salam, dua rakaat salam, maka hendaklah saya ikuti apa yang diinginkan oleh jemaahnya dan jangan membuat perpecahan dengan sebab dan masalah semacam ini. Demikian juga kewajiban makmum, jika dia bermakmum di belakang imam yang dua-dua, maka ya dia ikut di belakangnya, dan jika dia bermakmum di belakang imam yang 443, maka salam 443 bukanlah alasan untuk tidak bermakmum di belakang orang ini. Dan berkaitan dengan masalah istihadiyah, bahkan para ulama mengatakan jika seseorang itu di satu masyarakat itu sudah mengambil salah satu pendapat dan pendapat-pendapat ulama yang muktabar, maka jangan bikin masalah, jangan bikin geger di masyarakat semacam ini. Namun orang boleh saja mendakwahkan yang lebih sesuai dengan, lebih dekat dengan sunnah dengan cara yang hikmah dan bijak. Adapun bikin geger, bikin masalah, bikin rame, maka ini satu hal yang tidak benar. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ربنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.